Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. وخالق الخلق أجمعين ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام الأبرار الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال أن أصحاب اليمين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik dan anak-anak, jemaah Masjid Zaid bin Thabit, ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala limpahan rahmat yang diberikannya. Seraya kita berharap mudah-mudahan Allah menerima rasa syukur kita dan membalasnya dengan tambahan nikmat dan diangkatnya dari kita segala wabah dan penyakit, segala musibah dan kesulitan diganti dengan kelapangan, kesehatan dan kesejahteraan serta keamanan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Mudah-mudahan kehadiran kita di subuh ini sebagai tanda syukur kita kepadanya, dan semoga nikmat ini senantiasa semakin terasa nikmat oleh kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membentangkan jalan yang terang benderang kepada kita umatnya, tinggal mengikutinya. Tetapi memang mengikut itu bunyinya mudah, tetapi melaksanakannya cukup atau bahkan sangat susah. Tentu saja banyak hal-hal yang mempengaruhi, hal-hal yang menekan dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk sabar, karena sesungguhnya sabar itu pahalanya tak terkira. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ma'asyar muslim, ma'asyar muslimat, untuk itulah kita hadir di majlis-majlis ilmu, supaya menguatkan kita senantiasa berada di jalan yang hak insyaAllah, atau setidaknya kita dijauhkan daripada segala syubhat yang melemahkan azam kita untuk tetap istiqamah. Salah satu dari ulama yang dikenal dengan Nasirus Sunnah atau Nasirul Hadis, yaitu penolong As-Sunnah atau penolong Al-Hadis, adalah Imam kita Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena dia menjadi benteng untuk menegakkan hadis dari gangguan ilmu-ilmu yang diadopsi dan diislamisasi dari pemikiran-pemikiran asing yang bukan dari agama Islam. Maka dikenallah beliau dengan Nasrul Hadis. Karena memang kalau bukan karena Allah kemudian diberikan pemahaman kepada kita untuk mengenali syubhat tersebut, kita termasuk yang terjumus ke dalamnya. Karena memang kalau dibawa berpikir secara logis dengan berbagai alasan filosofis yang tidak punya landasan kuat ilmu dan iman, akan goyah, pasti goyah. Oleh itulah kita senantiasa berguru pada beliau ini, walaupun beliau ini ditarik-tarik orang juga, ditarik-tarik juga termasuk dianggap sebagai orang yang juga mengikut metode ahli kalam, dianggap itu, bahkan sahabat aja dianggap sebagai orang-orang yang ahli dalam hal tersebut. Allah musta'an. Maka kita mengenal langsung dari beliau bagaimana apa yang dikatakannya. Mudah-mudahan itu semakin memperjelas bagi kita bagaimana metodenya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masih dalam masalah al-bayan al-khamis yang berkaitan dengan masalah tersebut, karena berkaitan dengan masalah ijtihad, maka pembicaraan kepadanya panjang. Karena memang perdebatan panjang selalu di masalah yang sifatnya ijtihad. Kita sampai pada alinea ke 132, di mana pada waktu sebelum ini Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Falwajibu 'alal 'alimin an la yaqulu illa min haitsu 'alimu." Orang-orang berilmu itu wajib berbicara sesuai dengan ilmunya saja. Tidak boleh melebihi kapasitas ilmunya. Jadi kalau di bidang, dia bilang memang bidang ilmunya tentang ilmu agama, maka dia berbicara di bidang ilmu agama. Coba kalau dia bicara nanti di bidang ilmu yang bukan bidangnya, bisa saja karena ijtihadnya itu hasilnya nihil atau hasilnya kurang. Nabi sudah memberikan contoh itu ketika beliau melihat, beliau kan datang dari Mekah. Di Mekah beliau kan, iya, ada khilaf. Hah? Nabi orang Mekah, orang Mekah ahlinya apa? Dagang atau beternak. Maka sampai ke Madinah pada tahun itu gagal. Saya mencontohkan kemarin, sampai hari ini banyak kita yang ustaz-ustaz bicara tentang corona yang bukan bidangnya. Ini bebantah jadinya, bebantah sama ustaz, bebantah sama nakes, bebantah sama aparat dan sebagainya, karena bicara yang bukan bidang. Oleh itu sebenarnya Al-Quran ada, tidak boleh bercakap kecuali dengan ilmu. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya dan minta pertanggungjawabannya. Ma'asyal muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah SWT, berkata lagi beliau, وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي الْعِلْمِ مَنْ لَوْ أَمْسَكَ عَنْ بَعْضِ مَا تَكَلَّمَ فِيهِ مِنْهُ لَكَانَ الْإِمْسَكُ أَوْلَى بِهِ. Banyak orang yang sudah terlanjur berbicara tentang suatu masalah dalam masalah ilmu, kalau seandainya dia menahan diri tidak ikut berbicara dalam masalah itu, jauh lebih baik baginya, lebih utama. وَأَقْرَبَ مِنَ السَّلَامَةِ لَهُ dan lebih selamat atau lebih dekat kepada selamat dari baginya. Jadi orang yang tidak mumpuni ilmunya lalu berbicara di bidang itu, lebih baik dia tidak berbicara di bidang itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, insyaallah insyaallah dia lebih selamat. Makanya tidak semua yang kita dengar harus kita katakan. Tidak semua yang kita dengar harus kita katakan. Karena Nabi katakan, kafa bil mar'i kadziban ayuhaditha bikulli ma sami'. Seseorang cukup dianggap berdusta bila segala sesuatu yang dia dengar langsung dia sampaikan. Berapa banyak fitnah lahir dari pada itu. Sedikit dia dengar, dia sampaikan. Makanya kalau seandainya kita termasuk, kata pepatah, ember, jenis ember bocor. Ember bocor. Semua masuk, semua keluar. Maka baiknya telinga kita ditutup kalau keluar. Telinga kita ditutup. Para ulama dulu seperti Imam As-Sufyan Ats-Tsauri, kalau beliau itu mendengar sekali dengar langsung hafal. Makanya kalau pergi ke jalan atau ke pasar, dia sengaja sumbatkan kapas di telinganya. Supaya tidak hafal pula nanti lagu-lagu pasar itu. Pada zaman itu zaman orang ya banyak saleh daripada talehnya. Kalau sekarang tidak, di masjid aja orang belagu kan. Di masjid aja nyanyi sarin. Tidak ada lagi tempat yang selamat. Oh dia nyanyi sendiri, apa ini dibuat pula mic-nya sampai keluar. Orang nak sholat payah, nak ngaji payah, nak belajar payah, nak tidur pun payah. Allah musta'an. Ini sampai lagu ke masjid sekarang. Nah kalau kita termasuk jenis yang ember bocor, maka jangan sering dengar cerita. Apalagi gosip ya. Apalagi gosip. Karena salah tidak berbicara, salah karena diam. Harusnya dibicara tapi dia tidak bicara. Salah itu, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, lebih baik daripada salah setelah berbicara. Kenapa lebih baik? Kita lihat sesuatu, kita harus bicara tapi kita tinggalkan bicara. Dan itu salah kan? Ada kemungkaran kita diam misalnya, kan salah itu. Tetapi ini lebih ringan dibanding dengan kalau kita terlanjur bicara membawa kemungkaran. Sudah saya kasih contoh kemarin kan? Contoh lupa lagi contoh. Ada orang Korea, teknisi Korea mau masuk Islam 8 orang masih ingat? Lupa ya? Lupa lagi. Hah? 8 orang. Datang seorang pemuda yang masya Allah semangat dakwah, makanya semangat bagus, tapi tanpa ilmu tak bagus. Berlebihan juga tak bagus. Melihat orang ramai mata sipit, Korea sipit ya, iya. Hah? Orang asing masuk ke masjid ini pasti orang kafir nih. Gitu. Melihat itu dia langsung bicara bentak-bentak. Ini siapa yang bawa ke masjid orang seperti ini? Sudah disunat apa belum? Gitu. Dengar kata sunat, orang ini kan baru dengar dia khitan bahasa Arab ini kan. Bisiklah yang juru bicaranya, apa makna sunatnya? Lalu tidak pandai pula terjemahannya kan. Langsung digunting bahasanya. Ya siapa tidak takut. Akhirnya mereka bilang kami tidak jadi masuk Islam. Ini yang begini, bicaranya lebih baik atau diam lebih baik? Diam lebih baik. Jelas ya? Jelas? Okeylah mungkar misalnya. Jadi khilaf masjid. Ya dah? Ada khilaf memang. Tapi okeylah pendapat yang benar tidak boleh. Hanya Nabi dulu juga mengikat tawanan orang kafir di masjid. Ada maslahatnya supaya mendengar mereka kalamullah. Supaya terdengar firman Allah oleh mereka. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini pelajaran berharga bagi kita. Tidak boleh memperturutkan nafsu bercakap. Apalagi di musim medsos hari ini. Orang asal terkenal bercakap-cakap. Yang kadang-kadang menimbulkan perdebatan. Yang kadang-kadang merusak nama baik orang-orang baik, merusak nama baik orang-orang baik. Makanya di baik tidak berjaga, ditulis pun tidak usah ditulis, ya, kecuali memang diharapkan tulisan itu mudaratnya enggak ada, manfaatnya jelas. Tapi kalau hanya mengundang, hanya sekedar melepas keinginan untuk menjatuhkan atau mengalahkan, maka ini terlarang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak ada orang yang berbicara dalam ilmu tapi tak sesuai kapasitasnya, sehingga lebih baik dia diam dan lebih selamat. Dan ini ada di semua golongan, dan tentu saja di kalangan orang-orang yang jahil dengan makna jahil, bukan makna bodoh ya, bukan tidak berilmu, jahil ya sudahlah tak berilmu tapi tambah jahil pula, tangannya jahil, lidahnya jahil, tangannya, sehingga bila mendengar orang-orang baik jatuh dia sangat gembira. Karena ini auzubillah, orang-orang seperti ini tidak bermanfaat baginya kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada memang sebagian orang kerjanya dengarkan muhadharah mencari mana yang salah, seperti tukang jadi reviewer dia. Ya, tukang revisi. Kalau revisinya perbaiki bagus, tapi revisinya adalah untuk mencari sesuatu yang menambah dosa. Orang yang mengatakannya mungkin sudah diampuni Allah walaupun salah misalnya, tapi dia menebar fitnah dan dosa lagi. Allah musta'an. Alaikum kaum muslimin dan muslimat, berbicaralah sesuai dengan ini. Faqala minhum, di antara orang seperti ini, berkata Imam Asy-Syafi'i, di antara mereka yang bicara tak sesuai dengan kapasitas ilmunya adalah ada yang mengatakan inna fil qur'ani arabiyan wa ajamiyan. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an terdapat bahasa Arab dan bahasa yang tidak Arab. Ini makna perkataan Imam Syafi'i ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukan hanya sekedar makna kata, tidak. Kan ada makna kata? Bukan. Tapi termasuk uslub dan gaya bahasanya. Uslub dan gaya bahasanya. Sebab sebuah kata mungkin karena uslubnya berbeda, maknanya berbeda. Nah, oleh sebab itu, ini isyarat. Karena Imam Syafi'i menghadapi langsung. Seperti dia sebutkan oleh Imam Asyuti dalam Saunil Kalam Anil Mantiqi Wal Kalam, yaitu menjaga kemurnian kalamullah dan kalamu Rasulullah SAW dan bicara bahasa Arab dari ilmu mantik dan ilmu kalam, dari jalan Abul Hasan Ibn Mahdi, dari jalan Al-Harmala Ibn Yahya At-Tujibi. Beliau mengatakan, Imam Asy-Syafi'i mengatakan rahimahullahu taala, Armala mengatakan sami'tu Asy-Syafi'i yaqul, saya mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu berkata. Ya, kalau kita sebut nama guru begini dah enggak boleh ya. Ya, ini Armala sebut nama Asy-Syafi'i langsung. Makanya gaya bahasa Indonesia bahasa Arab beda ya. Jelas. Coba antum bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung sebut nama nabi, boleh kan? Boleh mana? Wajib sayyidina saja. Itu masalahnya. Jadi bawa ke perasaan bahasa kita tak bagus, tapi dalam bahasa Arab enggak masalah. Abdullah bin Umar bilang sami'tu Umar berkata, kan? Saya mendengar Umar kalau kita dengar kalau sempat ayah saya hidup, Yahya berkata, apa kata ayah saya bilang? Anak durhaka. Jadi durhaka di sini belum tentu durhaka di. Ini gaya bahasa, enggak bisa disamakan. Jelas? Makanya lahir istilah sayyidina dalam salat kan gara-gara itu. Perasaan kan? Enggak enak rasanya bilang nama nabi, nama nyebut nama Allah enak aja. Ya kan? Nama Allah kok enggak pakai sayyidina? Sahih? Hah? Mana yang lebih patut dihormati, Allah atau Rasulullah? Makanya kaum muslimin dan muslimat, di sini pentingnya. Kenapa Imam Syafi'i berbicara tentang bahasa? Karena apa? Pengaruh bahasa dalam memahami sangat besar. Jelas? Kenapa tuh? Jadi gara-gara enggak enak sebut nama nabi harus pakai sayyidina, sehingga harus ditambah dalam Salat bukan terlarang di sini, tidak dilarang, tidak dilarang, yang salah paham ya. Tapi jangan menambahkan amalan gara-gara itu dan jadikan pula syarat jadi menantu. Kalau tidak pakai sayyidina nanti tidak boleh jadi menantu. Akan bahaya nih kaum muslimin. Jelas? Atau kalau tidak sayyidina berarti tidak cinta Nabi. Nah, itu misalnya kan, kalau itu masalahnya jangan. Atau kalau tidak sah syahadatnya dalam tahiyatul tahiyat salat dan sebagainya. Atau kurang abdul. Tidak. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf. Sami'tu Syafi'i ya yaqul, saya mendengar Asy-Syafi'i berkata. Ya, sami'tu Syafi'i, saya mendengar Syafi'i rahimahullah berkata. Ma jahilan nasu wa la ikhtalafu illa li tarkihim lisan al-arab. Tidaklah manusia menjadi jahil. Mohon maaf, bahasa Arab agak keras sedikit ya. Kalau kita dibilang jahil marah loh. Jelas? Nah, tidaklah manusia menjadi jahil dan tidak pula ikhtalafu dan tidak pula terjadi perselisihan. Ini termasuk sumber pelasian gara-gara bahasa. Illa li tarkihim lisan al-arab, kecuali setelah mereka meninggalkan lisan bahasa Arab. Baik. Wa mailihim ila lisani Aristoteles, dan cenderung memakai istilah-istilah bahasa Aristoteles. Ingat Aristoteles? Hah? Orang danau. Nah, Aristoteles. Nah. Berarti Imam Syafi'i kenal Aristoteles ya? Tahu ya? Tahu. Jadi ketika ditinggalkan istilah-istilah bahasa Arab yang dengannya Al-Quran diturunkan, lalu memakai istilah-istilah, kaedah-kaedah acuaris, baik, menyebabkan satu, orang semakin jahil. Ini bahasa Syafi'i. Kalau bahasa kita apa? Jangan, nah, bodoh lebih bahara lagi, semakin kurang pemahamannya, lah, menyimpang pemahamannya. Kalau sudah menyimpang jalannya, lahir apa? Lahir berikhtilaf. Lahir perselisihan pendapat. Dulu orang aman-aman saja dalam banyak masalah agama. Sebagian besar masalah agama kan sudah. Iya kan? Salat dari dulu sampai sekarang kan itu juga salatnya. Ada tambahan? Enggak kan? Saya nanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Banyak enggak sahabat berdebat dalam masalah salat? Banyak? Enggak, kenapa? Ya, karena jelas bagi mereka. Ketika kita masuk dengan kaedah-kaedah yang di luar bahasa Arab dan diarabisasi, yang di luar Islam dan islamisasi, akhirnya terjadi ikhtilaf. Terjadi ikhtilaf. Kalau sudah terjadi ikhtilaf kaum muslimin, masing-masing menganggap yang lain salah, yang dia benar. Betul? Saya dinasihati oleh seseorang, ustaz, janganlah bagi ceramah itu menyalahkan ustaz. Terus Imam Syafi'i menyalahkan juga kaum muslimin. Lalu dia bilang, saya meninggalkan kajian ustaz karena ustaz ngisi di Zaid bin Sabit. Enggak, nah itu bahasanya. Nah, ngisi di Zaid bin Sabit dalam tanda petik ya. Kalau gitu saya bilang, antum juga nyalahin saya. Kenapa ngisi di? Berarti dia nyalahin enggak? Kalau dia enggak anggap salah, masih ikut enggak kajian? Saya ulang lagi. Dia mengatakan, ustaz jangan menyalahkan. Baik, saya meninggalkan kajian ustaz karena saya lihat ustaz ngisi di Zaid bin Tsabit. Menurut dia, ngisi di Zaid bin Tsabit salah enggak? Salah. Berarti dia nyalahin enggak? Makanya, akhi. Enggak ada di dunia ini orang yang tak menyalahkan. Selamanya enggak ada. Dan silakan baca kitab-kitab ulama, baik fuqaha, ulama akidah, ulama hadis, tidak ditemukan satu pun alim kecuali menyalahkan. Kenapa? Karena manusia itu sifatnya mesti ada salah. Coba cari satu ulama pun yang berbicara tentang ilmu yang tidak pernah menyalahkan, saya tak temukan. Kalau tentu temukan berarti lebih hebat dari saya. Serius. Tidak ada. Yang tidak boleh itu adalah yang benar disalahkan juga. Tidak, saya tidak setuju. Yang benar disalahkan. Kenapa salah? Tidak sekawan jawabannya. Aduh, kalau itu tidak bisa, saya tidak terima itu. Jelas? Tidak masuk. Walaupun salah, tapi masuk daftar kawan, benar. Walaupun benar, tak masuk daftar kawan, salah. Tidak, tidak. Saya tidak setuju. Jelas? Jelas itu? Baik. Jadi mereka cenderung kepada lisannya Aristoteles. Bahasa apa Aristoteles? Bahasa Yunani. Bila wafat Aristoteles? Lupa lagi. 324 sebelum Hijriah. Bukan, sebelum Masehi. Sebelum? Mana yang tua dia, Nabi atau dia? Mana yang duluan? Duluan Nabi ya? Hah? Dahulu lah Juaris. Iya. Sebelum Masehi, Pak. Nabi lahir 571 Masehi. 571 tambah 324. Ayo. Hah? 809? 800? Lah, Mbak Tutung hitung. 894. Lebih kurang 900 tahun. Dulunya dari Nabi kita alaihissalatu wassalam. Baik. Nah ini yang merubah akhirnya pemahaman pertama terhadap Islam. Disadari ataupun tidak. Disadari ataupun tidak. Yang merasa dia dengan lisan Aristoteles ini benar akan berjuang mati-matian untuk menegakkan bahwa Aristoteles tidak bertentangan dengan Nabi. Akan diperjuangkan itu. Bahwa kaedah-kaedah yang dibuat oleh Juaris ini tak bertentangan dengan Nabi. Nabi memang tak mengutip Aristoteles, tapi pikirannya sama. Ada nanti. Jelas? Tidak jelas, payah juga. Baik. Walam yanzilil Qur'an. Tidak pernah Al-Quran. Wala atatis sunnah. Dan tidak pula datang as-sunnah. Illa ala mustalahil Arab. Kecuali mengikut istilah bahasa orang Arab. Wa mazahibihim, dan mazhab-mazhab mereka dalam bahasa Arab. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, yaitu 7 lugat, 7 bahasa. Bahasa Quraisy, bahasa Tamim, bahasa Huzail, dan seterusnya. 7 bahasa. Unzila Quran bi ala sab'ati ahruf. Jadi mazhab mereka dalam bahasa. Jelas? Karena bahasa itu macam-macam, bahasa Arab. Nah, wa mazahibihim fil muhawarati wa takhatub wal ihtijaj, yaitu dan mazhab mereka dalam berhiwar, berdialog, wa takhatub dalam berkonversasi, yaitu berbicara, wal ihtijaj dan mengambil hujjah, wal istidlal dan pengambilan dalil, la ala mustalahil Yunan, tidak berdasarkan istilah Yunan, filsafat Yunani. Walikulli qaumin lughatun wastilah. Setiap kaum itu punya istilah dan punya bahasa tersendiri. Jadi lahirnya ikhtilaf kathir, banyak menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena banyak dari kita lahir ilmu-ilmu yang diislamisasi yang bukan asli dari bahasa Arab. Terjadilah kejahilan dalam memahami Al-Qur'an dan hadis menurut Imam Asy-Syafi'i, bukan saya ya. Dan terjadi pula ikhtilaf yang banyak karena berbeda cara istidlalnya. Terjadi cara istidlalnya. Salah seorang penulis Hassana mengatakan dalam artikelnya, lakinnal usuliyin ba'da syafi'i, tetapi ahli usul fikih setelah asy-syafi'i, qad khallatu baina ad-dirasati al-lughawiyyah wal mantiqiyyah, telah mencampur adukkan antara dirasah, studi bahasa Arab dengan studi ilmu mantiq. Wa kana hadzal khaltu fil bidayah bi miqdaril mufid. Awalnya resep ini hanya sekedar pelezat untuk yang berfaedah saja. Ya, macam garam awalnya untuk penyedap. Akhirnya ketagihan garam. Akhirnya kebanyakan garamnya, akhirnya lewat dari kebiasaan. Thumma zadat nisbatul mantiq fi munaqashatil qadaya al-usuliyah. Kemudian nisbatnya bertambah ilmu mantik terhadap masalah usul fikih. Hatta wasal al-amru bil kutub al-mutaakhirah fi hadzal ilmi ila darajatin 'aliyah min al-ghubut wal irba', sehingga akhirnya di kitab-kitab mutaakhirin usul fikih menjadi ilmu yang susah dan rumit dipahami. Jelas? Jadi semakin banyak kaidah, semakin banyak istilah, semakin beragam cara, semakin banyak metodologi, bukan semakin mempermudah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita lihat hari ini ketika kita menguji kemajuan ilmu misalnya dalam ekonomi, sekarang kan banyak sekali aturan laporan kan? Iya. Rumit atau tambah sulit? Tambah sulit kan? Iya. Betul kan enggak? Buat kuitansi dulu sebelum belanja, sulit enggak? Sulit apa enggak? Kalau dulu enggak, belanja dulu buat mana yang lebih mudah, Syekh? Buat kuitansi dulu sebelum belanja atau buat kuitansi setelah belanja? Enggak pernah ngitung duit tuh, nih belanja. Buat kuitansi setelah belanja pasti beli sayur 3 ikat 25 juta. Sayur Pak. 3 ikat berapa? 5.000. Oh, 5.000 ya. Dolar. 5.000 rupiah. Jelas. Tapi kalau buat kuitansi dulu sebelum belanja berapa dibuat? 5.000 satu ikat, 15.000. Kenapa? Ayo. Enggak pernah buat anggaran. Hah? Kenapa? Bukan dapat untung, Pak. Itu Bapak suzon sama orang tuh. Bapak langsung nih kalau jadi BPK bahaya nih. Kita enggak boleh suzon. Alasannya apa? Karena barang di pasar tuh sifatnya fluktuatif harga. Dianggarkan pasti ternyata harga naik. Dan aturan dibuat enggak boleh belanja lebih dari yang di anggarkan. Jelas? Tambah sulit, tambah susah. Tambah sulit kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas? Tambah sulit kan? Tentu enggak merasa, saya merasakan. Nah. Dulu kaum muslimin, ini uang untuk belanja masjid 15 juta, sah? Ini uang kantor 15 juta. Jelas? Uang kantor di tangan, uang masjid di bank. Sekarang dibuat bahwa seluruh uang kantor harus masuk bank. Terkendala enggak ada, belum ada aturan untuk nyetornya. Akhirnya dipegang uang ini. Pas masjid perlu uang, antum ambil uang di bank atau uang di tangan? Boleh kan? Lebih mudah kan? Ngambil uang di tangan, pertama lebih aman, tidak hilang nanti. Sah? Tapi ternyata boleh apa enggak? Enggak boleh. Tambah sulit dah. Tambah sulit. Maka saya enggak setuju, mohon maaf ya. Dengan kemajuan teori-teori sekarang itu justru mempersulit. Kemarin dalam rapat nasional kami di Sukabumi waktu itu, bukan di Bogor, kawan-kawan ingin uang pembangunan misalnya, ingin didetailkan, beli kabel sekian, beli besi sekian, beli ini sekian. Saya bilang tidak usah, bikin susah, cukup untuk uang pembangunan dah selesai. Jelas, tidak jadi nampak. Saya bikin. Kalau tidak jelas, terpaksa panjang saya penjelasan juga musnah. Sebab kalau dibuat untuk kabel 1 juta, untuk lampu 5 juta, mana lebih sering rusak, kabel atau lampu? Bola lampu. Bola lebih cepat ya. Taib, bola habis uangnya, kabel masih ada. Boleh tidak belanjakan uang kabel? Tidak boleh. Tambah susah tidak? Tambah susah. Awak bikin susah hidupnya kaum muslimin. Kita bikin susah. Nah, maka saya bilang dah, selama masih boleh tongkrongan, uang pembangunan enggak usah disebutkan satu persatu. Memang secara detail pembukuan rapi, tapi pengeluaran bisa dipanggang api gitu. Susah. Jelas ya? Inilah maksud saya, Imam Syafi'i rahimahullah, ketika kaidah ini dicampur adukkan dengan kaidah yang tidak dari bahasa Arab, akhirnya usul fikih menjadi ilmu yang sulit. Nah, ilmu yang sulit. Sehingga dianggap dulu ketika kita mulai kitab Risalah ini, bukan tidak ada kritik, kan ada. Imam Syafi'i itu tinggi bahasanya. Ya. Bukan itu sebenarnya. Imam Asy-Syafi'i itu mudah bahasanya. Dan kalau dihadapkan dengan istilah-istilah usul fikih yang mutaakhir, khususnya yang terpengaruh oleh ilmu Yunani, ilmu filsafat, akan terjadi sedikit benturan. Ada ketidaksamaan, ketidakcocokan. Imam Syafi'i usul fikihnya berdasarkan ahlil hadis. Jadi beliau ingin mengembalikan segalanya kepada hadis. Sedangkan di kalangan mutaakhirin akan terjadi sedikit perbedaan. Makanya kalau dihidupkan ilmu ini, ilmu usul fikih Imam Syafi'i ini akan sedikit ada perbedaan pemahaman, karena bergeser dari kaidah-kaidah asalnya. Disinilah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengingatkan bahwa bahasa Arab itu mesti bahasa yang dengannya dipahami Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Dan orang yang ingin memasukkan kaidah lain, dia katakan tidak, sebab dalam bahasa Arab ada istilah selain bahasa Arab. Ini yang ingin dibantah oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. قال رحمه الله والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. Al-Quran sendiri menunjukkan bahwa tidak satu pun dalam kitabullah selain dengan bahasa Arab. Jadi maknanya bukan makna kata ya, bukan makna kamus, tidak. Makna cara penggunaannya, cara mengkhitab dan memahami makna-makna di dalamnya. Ya. Ini seperti akan dijelaskan oleh Imam Syafi'i sendiri, misalnya bahasanya umum tapi maknanya khusus. Dan ada makna umum, maknanya yang tuju juga umum tapi masuk sebagian yang khusus. Ini di kalangan Arab ma'ruf. Tetapi ketika masuk pengaruh ilmu-ilmu lain, dianggap itu sebagai ta'wil. Sebagai ta'wil, yaitu memalingkan dari makna asli. Makanya perbedaan ta'wil di as-salaf dengan ta'wil di al-khalaf, terjadi kontradiksi. Yang mengira bahwa itu sebagai ta'wil, padahal masih makna asli, menganggap bahwa ta'wil mazhabnya as-salafus salih. Padahal ini bertolak belakang 180 derajat dengan apa yang nyata dari bahasa Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wajada qailu hadzal qawli man qabila dzalika minhu. Orang ini yang berpendapat bahwa dalam Al-Quran ada bahasa ajam selain bahasa Arab, ada juga yang ikut, ada juga yang menerima daripadanya. Ibarat pepatah Arab mengatakan likulli saqirtatin laqitah. Setiap barang kececer itu pasti ada yang bahasa sekarang lebih indah, memulung. Menggulung ya. Apa makna memulung? Mengutip ya. Ya. Jadi barang-barang yang jadi sampah pun akan ada yang ngutip. Pemikiran sampah pun akan ada yang ikut. Dari zaman dulu sudah ada. Bukan hanya zaman Imam Syafi'i, sebelum zaman Imam Asy-Syafi'i, bahkan di masa Nabi. Masa Nabi banyak tak pengikut Abu Jahal? Banyak. Kenapa? Karena Abu Jahal kaya. Kenapa? Karena pemikirannya. Masa Muhammad yang jadi nabi. Kenapa tidak dipilih orang paling senior? Sah? Orang paling kaya, orang paling berkuasa dari dua negeri ini. Al-Quran jelaskan. Di Mekah atau Taif lah. Kan ini suku-suku besar di sini. Jelas? Menurut logikanya, sama dulu ketika orang Bani Israel minta ke Allah, berikan kami seorang raja supaya kami bisa berjihad fisabi lillah. Lalu Allah pilih melalui nabinya. Nabi Daud alaihissalam dipilihlah Talut. Kenapa Talut pula yang dipilih? Anak petani yang miskin. Seharusnya kami orang-orang cerdas, orang-orang hebat, ya kan? Jadi mereka dengan ininya banyak pengikut. Nah, ada juga yang menerima ini dari orang yang berpikiran seperti ini. Taklidan lahu, secara taklid. Taklid itu artinya mengikut tanpa mengetahui alasan dan dalilnya. Atau tahu alasan dan dalilnya lemah tapi tetap diikuti. Ini taklid buta. Taklid itu ada taklid yang buta dan taklid yang rabun. Muslimin muslimat. Taklidan wa tarkan lil mas'alati lahu an hujjatihi, dan tidak pernah mendengar lagi hujahnya apa. Ya pokoknya beliau ini kan orang hebat nih. Kita ikuti saja, yang penting dia orang hebat. Kalau zaman sekarang tentu lihat gelarnya atau lihat popularitasnya atau lihat flowersnya atau lihat dan sebagainya. Asal orang hebat semuanya hebat. Kan begitu? Walaupun yang dikatakannya adalah sesuatu yang menyesatkan. Wa mas'alati ghairihi mimman khalafahu, dan tak mau bertanya kepada selainnya yang berbeda pendapat dengannya. Jadi ada yang berarti kalau demikian yang mengatakan itu orang yang dianggap berilmu atau tidak? Saya ulang lagi. Yang diikuti tadi, yang mengatakan bahwa dalam bahasa Arab ada, dalam Al-Quran dan hadis ada bahasa selain bahasa Arab, orang yang dianggap berilmu atau orang pasar biasa-biasa saja? Orang-orang biasa-biasa aja cerita tentang ilmu diterima orang, dengar orang? Enggaklah, pasti orang terpandang. Contohnya, siapa pendiri mazhab Mu'tazilah? Wasil ibn Atha. Orang pintar atau orang cerdas? Sama. Orang cerdas. Orang hebat dia. Sehingga dia memisahkan diri dari gurunya Al-Hasan Al-Basri. Kenapa dia memisahkan diri? Tidak sesuai dengan pikirannya. Hasan kembali masalahnya ke hadis Nabi. Dia inginnya kembali kepada filsafat Yunani. Walaupun dia tidak merasa. Dia tidak merasa. Salah itu kalau orang merasa salah mungkin salah. Saya ulang lagi ya. Ada orang yang sengaja aku ikut salah? Hah? Sengaja aku saya ingin sesat ada? Ada? Enggak. Kecuali yang memang udah tongkuk sekali ya lah. Tapi rata-rata orang sesat itu karena mengira tidak sesat. Maka jangan tunggu orang akan ngaku dia sesat, jangan ditunggu itu. Enggak akan ada. Jangan tunggu orang mengatakan bahwa yang saya lakukan ini tidak benar, enggak ada. Terus di mana kita tahu benar salahnya? Atau terserah masing-masing aja lah ya. Gitu ya. Periksa dalilnya memang. Oh, awak enggak ulama, gimana cara periksa dalil? Iya, dia juga nanya sama ulama. Ikutannya juga ulama. Ribet kita jadinya ya. Iya. Kalau gitu terserah masing. Nah, kita harus nuntut ilmu. Kita harus nuntut ilmu. Sejauh mana kita bisa? Ya, kalau bisa tinggalkan wilayah taklid. Kalau bisa ijtihad, tapi gimana nak ijtihad? Baca Quran masih belepotan. ya. Tapi setidaknya kita kritis. Apa dalilnya? Gitu ya. Apa dalilnya? Walaupun orang bisa payah berdakwah sekarang karena orang sudah nanya dalil katanya kan. Dah sebut dalil, nanya lagi sahih tak dalilnya ya. Dah sahih dalil, nanya lagi benar tak pemahamannya. Makanya tiga itu penting tuan-tuan. Pertama adalah ta'zim kita pada Al-Quran dan Sunnah. Harus di atas ta'zim kepada siapapun. Ta'zim kita pada Al-Quran dan Sunnah harus di atas ta'zim kepada siapapun. Tapi jangan salah paham. Mentang-mentang ta'zim pada Al-Quran dan Sunnah tidak menghargai seorang ulama pun. Salah juga Pak. Jelas? Pokoknya asal salah tidak ikut Quran Sunnah, saya tidak hargai dia. Salah kita. Karena ada yang kadang-kadang ijtihadnya dia berusaha untuk mencapai yang benar tapi tidak sampai. Dan haknya sebagai alim, sebagai ulama, haknya sebagai da'i kepada kebaikan dan sebagainya wajib diberikan. Minimal haknya sebagai muslim. Jelas ya? Jelas? Jangan saya tuntut katakan nanti profesor bodoh. Saya tuntut nanti ya. Ada profesor yang bodoh? Ada profesor yang bodoh? Kalau profesor aja bodoh, Anda yang tak sekolah lebih? Itu masalahnya. Tidak boleh kita katakan itu. Tapi mengatakan beliau keliru, beliau salah, semoga Allah berikan ampunan, itu wajar menyalahkan. Tapi mengatakan tidak berharga, tak bernilai, itu auzubillah. Dihindari hal-hal seperti itu ya. Jelas kamu sih. Tapi ada ulama yang bilang kayak itu, Ustaz. Ulama kan dah belum? Kita belum? Ulama. Jelas? Ibarat dalam apa ya, dalam pertandingan orang kelas dunia, wak kelas kampung. Nak meremehkan orang kelas dunia, tapi kalau dia satu kelas sama-sama kelas berat, itu urusan dia. Jangan kita ikut pula. Jelas Pak ya? Ya Pak? Alhamdulillah. Takut saya tak jelas nanti. Kalau sudah sederajat nanti, sudah sama-sama profesor, sampai itu. Nak bilang silakan, itu urusan tuan-tuan lagi berdua. Tapi kalau kita buka semuanya, nanti orang awam meremehkan orang-orang besar. Ini berbahaya, kaum muslimin, tidak boleh. Ini nanti kita jadi orang-orang primitif jadinya. Bahkan menuntut ilmu ini bukan hanya sekedar mengetahui yang benar, tetapi juga bisa berakhlak dengan benar. Jadi kalau urusan sesama ulama besar, mereka saling saling begini dan menuduh, misalnya antara Syuuti dengan Sakhawi, itu gawat. Gemetar kita baca bahasanya, Pak. Ya, enggak usah baca dulu ya. Nanti itu enggak usah dulu. Ya, dengar namanya Syuuti rahimahullah, As-Sakhawi rahimahullah. Jelas itu aja ya. Soal bagaimana perselisihan perbantahan dan keduanya bahasa-bahasa yang kalau bahasa kita enggak makan diasam lagi kan? Ya. Itu urusan mereka berdua, semoga Allah mengampuni keduanya dan merahmatinya. Yang ilmunya kita ambil yang kedua-duanya. Jelas? Baik. Semoga ini bermanfaat. Nah, orang ini tidak mau lagi bertanya tentang hujahnya. Tidak mau pula mendengar orang yang tak sepaham dengannya. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa dia harus bertanya? Karena ini keluar dari urf, dari yang dikenali bahwa Al-Quran pakai bahasa Arab. Sekira sejak kita belajar dari MDA atau sebelumnya di TPA atau sebelumnya di rumah sama emak dan ayah kita, alif katanya, huruf apa tuh? Huruf Arab. Ba, huruf Arab, ya kan? Huruf Arab kan? Taib. Ada huruf Latin di situ? Ada huruf Latin di situ? Nah, jelas itu kaum muslimin dari kecil sebenarnya kita sudah paham bahwa Al-Quran bahasa Arab, ya? Jelas ya? Sampai kita ngaji dari alif lam mim sampai Al-Fatihah mulai baik, Bismillahirrahmanirrahim sampai An-Nas. Ya. Pakai sedekah langsung. Tapi pakai bismillah tadi. Sedekah enggak? Enggak, bismillah dari Al-Qur'an. Sedekah Allah, Bu. Bukan. Khilaf di antara ulama boleh atau tidak membacanya. Ala kulli hal. Nah, semua kita paham itu bahasa Arab. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan ada di Al-Quran yang bukan bahasa. Berarti ini kan ganjil nih. Harusnya sinyal kita harus hidup. Ini pendapat perlu dipertanyakan. Betul gitu? Ya tak? Betul enggak? Sebab apa? Al-Quran diturunkan bahasa Arab. Nabi orang Arab. Yang mendengar waktu itu orang Arab. Taib. Kalau demikian dan mereka paham semuanya, berarti itu adalah bahasa Arab. Jelas? Makanya bila ada pendapat mengatakan di antara kalau ada yang bukan bahasa Arab, ini perlu dipertanyakan. Sebab apa? Ada imbasnya nanti akan disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wa bitaqlidi aghfala man aghfala minhum. Karena taklidlah orang melalaikan. Siapa yang lalai melalaikan masalah ini, dianggapnya tidak ada masalah. Wallahu yaghfiru lana wa lahum. Semoga Allah mengampuni kita dan mereka. Nah, ini kan bagus nih banyak. Jadi salah tapi tetap didoakan. Jangan dilaknat. Sebab kita kata Nabi tidak dibangkitkan untuk melaknat. Nabi katakan saya tidak pernah diutus untuk melaknat. Tidak pernah diutus untuk mengucapkan kata-kata keji. Tidak pernah diucapkan untuk mendoakan kecelakaan. Kecuali bagi mereka yang memang berhak di sisi Allah untuk itu. Seperti syaitan. Rahimullah. Kan tidak mungkin kan? Sebab ar-rajim. Kan sudah terlaknat dia. Fir'aun. Alaihissalam. Kan tidak mungkin. Karena memang sudah nyata. Tapi kalau seandainya orang yang hari ini belum tentu kita berakhirnya seperti apa, maka berhenti dari melaknat lebih bagus. Apalagi kalau melaknat orang-orang yang punya qadamur sidqin. Orang-orang yang dikenal berjuang mencari kebenaran. Lalu kita katakan laknat kepadanya. Makanya kepada siapapun, ya kaum muslimin dan muslimat, tadi dikatakan tidak berucap dan itu salah lebih ringan daripada berucap tapi itu salah. Itu kaidah. Pada asalnya melaknat boleh. Pada asalnya melaknat boleh. Pada asalnya boleh melaknat. Ya tuan-tuan. Disebut Ustaz Dasman laknatullah gitu ya. Boleh. Kan saya bilang tadi, Nabi bilang saya diutus bukan untuk melaknat. Berarti hukum asalnya? Tidak boleh lah. Bukan boleh. Tentu terbalik ini. Hukum asalnya tak boleh. Ya. Tidak usah pakai hal Quran, hadis lupa. Kita bicara. Dalam tradisi aja lah. Secara kemanusiaan. Hukum asalnya boleh tak mencaci? Serius nih. Masa dalam syariat boleh mencaci? Jadi itu hukum asalnya kita tak boleh mencaci merendahkan orang. Apalagi kalau didukung dengan Al-Quran dan hadis. Jelas? Idhaba ila Fir'aun. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Kemudian apa? Faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kepadanya perkataan yang lemah. Lembut. Padahal dia kasar kan? Ya. Makanya yang kasar itu harusnya dihadapi dengan lembut. Yang lembut dikasarin. Lebih lembut lagi. Jadi jangan diadu dia, enggak masuk dia. Keras tambah keras mantulnya. Jadi kalau semua hukum asalnya bukan keras, harus lembut. Jadi kalau ada di antara kita yang hukum asal bilang keras perlu dipertanyakan. Sebab Nabi hukum asalnya lembut, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Jadi kalau ada di antara kita yang keras, yang suka melaknat, suka memfitnah, suka mencaci, perlu dipertanyakan. Jelas ya? Lihatlah Imam Syafi'i rahimah, Allah mengampuni kita dan mereka. Tidak bakhil dia mendoakan orang yang salah. Mendoakan orang yang salah. Kenapa? Karena mereka lalai. akhirnya mengikuti orang yang seharusnya tidak diikuti. Semoga Allah mengampuni. Semoga Allah mengampuni. Wala'alla man qala inna fil Qur'ani ghairi lisanil Arab wa qubila zalika minhu za'ba ila anna minal Qur'ani khassan yajhalu ba'dahu ba'dul Arab. Barangkali orang yang berkata, ya akibat dari perkataan pendapat tadi, inna fil Qur'ani ghairi lisanil Arab, di dalam Qur'an terdapat bahasa yang bukan bahasa orang Arab. Wa qubila zalika minhu, banyak pula orang yang menerima daripadanya. Berarti dia kumpul pula golongannya kan? Naam. Zahaba ila anna minal Qur'ani khassan yajhalu ba'dahu ba'dul Arab. Bahwa dalam Al-Qur'an ada hal yang khusus yang tidak diketahui sebagiannya oleh sebagian orang Arab. Kalau ada sebagian yang tidak diketahui oleh sebagian orang Arab, maknanya apa? Al-Quran tidak dipahami oleh sahabat secara komprehensif. Karena di situ terdapat lisan yang bukan bahasa Arab dan mereka belum paham. Bahaya enggak? Walaupun sebagian mungkin bisa saja tidak memahami, sebagian itu ada. Itu ada memang. Tapi seluruh mereka tidak memahami seluruh Al-Quran ini tidak mungkin. Karena Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Tidak satu pun yang luput dari seluruh mereka. Tapi luput dari sebagian ada. Karena mereka ilmunya tidak sederajat seperti yang disebut oleh Imam Syafi'i itu. Ulama itu bertingkat-tingkat. Nah, seperti yang akan datang pada alinea 141 nanti. Walisanul Arab awsa'ul al-sinati mazhaban. Padahal bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling luas mazhabnya. Wa aktharu al-fadhan, yang paling banyak lafaznya. Wala na'lamuhu yuhitu bi jami' ilmihi insanun ghairu nabi. Tidak ada satu pun manusia yang menghimpun ilmu seluruh bahasa Arab ini kecuali Nabi. Kecuali Nabi yang menguasai. Kalau Nabi menguasai semuanya, menguasai seluruh bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu luas, lebih luas dari bahasa manapun, lebih luas dari bahasa manapun. Satu kata bisa mencapai 140 kata akar serabut, sampai serabut-serabut juga. Dan bisa saja satu kata bermakna banyak dan sebagainya. Tidak ada agama, tidak ada bahasa yang seluas bahasa Arab. Para ahli bahasa mengatakan inilah salah satu, bukan satu-satunya, salah satu penyebab Al-Quran atau penyebab bahasa Arab bahasa yang akan eksis sampai hari kiamat. Sebab menurut ahli bahasa, Pak, dalam penelitian disebutkan bahwa dalam sehari seperempat bahasa hilang dari permukaan bumi. Seperempat bahasa seperhari hilang dari permukaan bumi. Kita alhamdulillah, kita di Indonesia ini punya bahasa nomor 2 terbanyak di dunia. Bahasanya. Tapi dibandingkan dengan bahasa Arab, semuanya kalah. Karena bahasa Arab satu. Kalau ini kan bahasa berbeda-beda. Bahasa berbeda-beda. 725 bahasa. Yang paling banyak di mana, Pak? Di mana? Papua Nugini. Kenapa? Sana banyak rimbanya. Jadi semakin banyak isolasinya, semakin banyak komunitas bahasanya. Jadi kalau tuan-tuan nak banyak bahasa, pergi ke? Pergi ke rimba. Karena tidak ada bahasa pemersatunya. Makanya orang di rimba hukumnya hukum rimba. Karena tidak ada yang menyatukan mereka. Kalau kita, karena kita di berkebudayaan, di tempat yang disatukan, sehingga semakin satu bahasa semakin kokoh dan kuat. Di sini pula pentingnya nanti orang Islam itu wajib berbahasa Berbahasa Arab. Mau masuk surga kan? Di surga bahasa Arab. Nah, kalau tidak pandai tidak bisa. Iya, memahami Al-Quran hadis harus bahasa Arab. Bahasa sholat harus pakai bahasa Arab. Berdoa sering bahasa Arab. Makanya kita mesti paham bahasa Arab. Nah, Imam Syafi'i mewajibkan. Wajibkan siapa yang mampu tentunya. Itu nunjuk bagian yang tidak mampu juga ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, walisanul apa tidak ada satu pun yang menguasai keseluruhan bahasa Arab itu kecuali Nabi. Walakinnahu la yadhhabu minhu syai'un 'ala 'ammatiha, tapi tak satu pun yang hilang dari kolektifnya orang Arab. Tidak ditemukan satu orang pun menguasai seluruh bahasa Arab. Karena ini mukjizat yang diberi Allah pada Nabi. Walaupun orang Arab jahiliyah itu banyak para penyairnya, para ahli bahasanya, sastranya dan tinggi-tinggi, tetapi Nabi lebih hebat dari mereka. Nabi lebih hebat dari mereka. Ini mukjizat. Ya Allah yang menciptakan bahasa juga Allah SWT. Ini yang mengatakan orang yang ahli bahasa atau yang bukan ahli ini? Ahli bahasa. Jangan lupa di mukaddimah dulu. Ibnu Hisham Al-Nahwi, ahli bahasa Al-Lughawi mengatakan Al-Syafi'i hujjatun fil lughah. Imam Syafi'i itu dalil bahasa. Jadi kalau ada bahasa yang salah, penimbangnya Imam Al-Syafi'i. Tidak bisa kita nyalakan Syafi'i. Karena kata murid-muridnya, tidak pernah kami mendengar satu kali pun Imam Syafi'i lahan. Apa lahan? Salah bah? Salah baris, salah baca. Tidak ada. Jadi Imam Syafi'i tak pernah lahan. Makanya dia sendiri kata ahli bahasa hujjatun fil lughah. Nah sekarang dia bicara, tak satu pun yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi. Ahli bahasa tak dia? Alhamdulillah. Jadi kan bicara sesuai kapasitas ini kan. Ya wajarlah dia pergi ke kampung-kampung, ke ceruk-ceruk kampung Badui itu untuk cari bahasa. Awak kan main-main di kota aja Pak ya. Yang bahasa ada rusak semua. Dikira bahasa Jawa adalah irama curi kita. Dah bercampur-campur kita semua. Melayu tak Melayu murni lagi. Ya kan Pak? Tak ada. Sejak Socak dan di Pangkinang tak pandai bahasa Jawa lainnya kan? Ada. Datang pula orang cukup bangga bukan baru. Lain lagi ya, rusak bahasa. Tapi kalau Imam Syafi'i tak ke kampung-kampung. Di kampung pun sekarang dah rusak bahasa. Gara-gara TV Pak Radio. Gara-gara televisi ini rusak bahasa kampung, rusak namanya. Bukan kita aja. Bahasa Arab sendiri untuk di perkotaan menurut para pakarnya separuh kedua abad kedua bahasa Arab di perkotaan sudah mulai rusak. Tinggal lagi di kalangan para penuntut ilmu, para ulama yang menjaga bahasa itu. Orang pasar dah rusak. Orang-orang umum, kantor-kantor dah rusak. Jelas? Nah, kemudian di perkampungan masih bertahan 100 tahun setelahnya. 100 tahun setelah masuk pula orang-orang kota ke kampung. Nah, orang-orang asing juga masuk kampung, akhirnya bahasa kampung pun rusak lagi. Memang gampang merusak bahasa ini. Nah. Taib, lakinnahu laysa minhu syai'un 'ala ammatiha, tak mungkin hilang satu pun dari keseluruhan mereka. Hatta la yakuna mawjudan fiha man ya'rifu, sehingga dikatakan tidak satu atau dikatakan tidak ada bahasa yang tidak diketahui oleh mereka, tidak mungkin. Jadi secara kolektif pasti terpelihara, tapi secara perorangan tidak. Makanya masing-masing menyempurnakan yang lain. Wal ilmu bihi 'indal Arab kal ilmi bis sunnah 'inda ahli fiqh. Berilmu tentang bahasa Arab itu di kalangan orang Arab seperti ilmu tentang sunnah di kalangan ahli fikih. Kita paham kiasnya bahwa tidak ada satu pun ahli fikih yang menguasai seluruh sunnah. Jelas? Atau kita kiaskan lagi kepada perkataan Imam Syafi'i tadi, tidak dia bilang tadi tidak satu pun yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi. Sah? Dan tidak satu pun yang menguasai seluruh sunnah kecuali Nabi. Jelas? Dan tidak satu pun fuqaha, satu pun faqih yang menguasai seluruh sunnah. Tetapi seluruh fuqaha menguasai seluruh sunnah. Paham? Enggak jelas. Maka itu terus belajar fikih. Nanti kita akan tahu makna itu. Berkata Imam Syafi'i ini, ketika kita bicara tentang fikih nanti, ada sebagian masalah yang tidak disebutkan dalilnya oleh Imam Asy-Syafi'i, tidak disebutkan oleh Imam Malik. Atau tidak disebutkan oleh Imam Malik, tapi disebutkan oleh Imam Ahmad mengambil dalil dari situ. Jelas? Tentu tidak percaya nampaknya. Saya nak nanya, ada sekarang ulama hari ini yang menguasai seluruh sunnah? Tidak ada, alhamdulillah. Setuju nampaknya. Tetapi semua mereka ilmu ini digabung ilmu ini, akhirnya sunnah tak satu pun yang hilang. Itu mukjizat juga. Hanya Nabi yang menguasai ini, hanya Nabi yang menguasai secara utuh. Tapi tak hilang dari sebagian. Nah, mereka ini pun nanti kata Imam Syafi'i tingkat-tingkat. Ada yang menguasai sebagian besar, ada yang menguasai sepertiganya, ada yang menguasai seratusnya. Dan ini musyahad, tidak bisa kita pungkiri. Nampak dalam kehidupan sehari, nyata. Berapa banyak ditanya sih, hari ini dia fatwakan seperti ini, tiba-tiba ada yang beritahu, Syekh, ini ada hadisnya. Oh, begitu ya? Wah, kalau gitu, saya ambil hadis itu. Imam Ahmad sendiri yang hafal 1 juta hadis, dia ketika berfatwa tentang suatu masalah, lalu disampaikan oleh muridnya, Amr Ruzi, Syekh, tapi sahaan fulan, kaza-kaza. Ma qauluka fi fulan, bagaimana menurutmu hadis yanu? Kalau gitu, aku lubihi, saya mengatakan pendapat itu. Dia rujuk dari pendapat yang asal. Ada 1 juta hadis. Awak berapa? Jelas. Nanti jangan, kalau suatu saat nanti tuan-tuan melihat pendapat seorang ustaz bulan ini begini, sebutkan dalil ini, bulan depan berubah lagi. Ingatkan aja, ustaz bulan depan katakan haram, sekarang halal gitu. Ya, ustaz jangan marah juga. Oh iya, mungkin saya salah dulu, sekarang baru benar. Atau jangan-jangan sekarang yang salah kemarin benar. Yes. Karena manusia itu ya'tarihi al-nisyan. Orang itu bisa saja hari ini ingat, besok tidak ingat. Atau hari ini lupa, besok lebih lupa lagi. Bisa. Jadi tidak ada satu pun alim yang menguasai seluruh sunnah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia sumbernya. Sebagaimana juga bahasa Arab, tak satu pun yang menguasai seluruhnya kecuali Nabi. Tapi insyaAllah ilmu yang diberikan kepada kita, kita amalkan sesuai dengan ilmu kita, insyaAllah itu sudah mencukupi, khususnya yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam dan rukun iman. Saya kira tidak ada orang yang tidak menguasai sekarang hadis tentang salat, ya. Minimal ada dalilnya, itu selesai. Kalau menghafal mungkin tidak ada terlambat, misalnya sana mana ada lupa. Nah, tapi kita tahu ini ada dalilnya. Kemudian dah tahu dalil, sahih dalilnya. Kemudian dah tahu sahih dalil diamalkan oleh ulama apa tidak. Ya kan? Ternyata diamalkan. Kita amalkan. Tayyib. Falam yazab minha alihi syaih. Sehingga dengan demikian tak satu pun sunnah yang hilang dari kumpulan para ulama tersebut. Tapi ada faqih yang menguasai sunnah? Tidak ada. Tidak ada. Jelas? Ya, kalau semisal Imam Ahmad saja tidak menguasai seluruhnya, apalagi semisal kan itu kan? Ya. Semisal Pak Dasman, ya. Saya bilang Pak Ahmad nanti tidak marah lagi orangnya, Pak Dasman. Sebab saya Pak Dasman penghormatan sebenarnya, tapi dibilang sama Imam kan tidak pas, ya. Gitu. Kalau Pak Dasman penghormatan kan, tapi kalau Pak Ahmad, tergantung Ahmad dulu. Kalau Ahmad ini ya penghormatan. Ya, tapi kalau Imam Ahmad dibilang Pak Ahmad, dianggap meleceh. Nah, itu kan permainan bahasa juga, Pak, ya. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi memang bahasa ini luas dan bahasa Arab lebih luas. Cukup begitu aja dulu. Kan tidak mesti tamat kan? Iya tuan-tuan, tidak mesti tamat. Sebab kata dulu kan masih ingat tuan-tuan perkataan murid Imam Syafi'i yang meriwayatkan kitab ini langsung dari Imam Syafi'i. Saya membaca kitab ini bersama Syafi'i 50 kali. Dalam riwayat lain 500 kali. Setiap dibaca pasti ada ilmu baru yang tak ada sebelumnya. Berarti Imam Syafi'i saja mensyarah lama apalagi kita. Sah? Atau kita tamatkan? Nah, ialah. Kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan besok masih ada waktu dan semoga Allah SWT menjaga kita senantiasa dengan ilmu yang sahih dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.